this feeling. No, I can't hide. No, no. You're all I want. Yeah, you are. Album rilis, ada album yang baru gue rilis tahun ini. Alhamdulillah itu bertepatan dengan 20 tahun karir gue nge-DJ. Nah, di dalam playlist itu ada 17 lagu. Kita bagi jadi CD 1, CD 2. CD 1-nya benar, seperti yang ditanyakan tadi. Lagunya, ya, sound EDM ya. Bukan EDM dalam artian banyak genre elektronik di situ. Di CD 2, kalau lo dengar, dan mungkin teman-teman yang udah beli pasti tahu, yang udah denger juga udah pasti tahu bahwa itu lebih ke band analog banget. Karena gue ingin nunjukin sisi lain dari gue dan sisi lain dari Evan. Kita berdua dulu anak band sih sejujurnya. Evan itu dia DJ hip hop scratch gitu untuk band-band hip metal gitu di Bali ya. Dan gue sendiri gitaris death metal sebenarnya. Gue bikin konsep itu untuk episode EDM-nya Music Everywhere ini kan, kalau lu lihat, hah, EDM kok ada band? Kenapa pakai drum, kenapa pakai bass, kenapa pakai ada keyboard juga, segala macam sequencer, ada gitar. Justru gue mau nunjukin, electronic dance music itu nggak lari sama sekali dari analog. Lihat bahwa kayak misalnya dubstep itu dipikir kayak dubstep tuh benar-benar elektro banget yang dibikin patah-patah kayak. Kalau teman-teman tahu, dubstep itu sebenarnya awalnya tuh reggae, pure reggae. Reggae ketemu two step, dan two step ketemu broken beat. Broken beat tuh kayak kalau di jazz tuh lebih yang kayak beatnya kayak tak tak tak tak tak tak tak tak patah-patah gitu, tet gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang nggak pernah lari sama sekali dari unsur analog. Semua software yang ada di laptop nih, itu sebenarnya awalnya tuh hardware. Cuman di computerize aja, di minimize aja, di compress jadi menjadi sebuah digital. Oke, buat update bukan date, apa yang membedakan IDM gue sama IDM yang lain? Bagi gue pertanyaan yang lebih tepat adalah apa yang membedakan set gue nge-DJ dengan set gue dengan DJ lain? Gue sangat suka sekali semua genre. Walaupun kalau orang tahu, orang biasa nonton gue di klub itu pasti orang, oh Wincy setnya seperti ini, elektro atau enggak mess up atau apa. Tapi gue itu basicnya adalah house music dan gue suka sekali sekarang main mess up apapun. Gue bisa main hip hop, bisa metal, rock, gue di dalam set gue juga bisa. Gue mainin elektro juga, gue sangat suka sekali. Terus gue mainin something, sampling-sampling dari sesuatu yang mungkin orang kayak, hah? Kok tiba-tiba mainin ini ya gitu. Tapi alhamdulillah sih kemarin di DWP works. Contoh ada satu mashup yang gue bikin Show Me Love, lagu lama. Terus di gue campur sama game Mario Bros. Gue campur lagi sama Major Lazer jadi satu gitu. Kalau teman-teman yang kemarin datang ke DWP 14, datang ke stage live in color dan ngeliat gue sih, itu yang menurut gue itu genre gue banget. Lebih apapun itu, pokoknya selama ada distorsi soundnya itu lebih gua sih. Gua tuh udah mungkin bisa dibilang gua rada lama lah ya umur gua di dunia malam, di klub. Jadi gua selalu ada obat tetes mata sih. Sebenarnya ini bukan obat sih, ini sebenarnya kayak air mata buatan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya lu ke klub kan asap rokoknya, kadang-kadang kalau exhaustnya nggak bener suka perih gitu. Jadi gue selalu bawa ini. Selalu bawa ini juga sih. Earplug. Jadi gue selalu pakai. Kadang-kadang kalau misalnya kalau nge-DJ sih gue nggak pakai sih. Maksudnya monitor ya mau nggak mau gue harus precise kan. Pindahin dari satu lagu ke lagu lain BPM-nya harus sama. Nah ini biasanya gue pakai kalau gue pakai gini nih. Gue pakai kalau misalnya gue datang ke klub belum main. Sometimes kan klub itu kan emang dia kan kenceng banget, subnya gede, middle-nya nusuk, treble-nya kadang-kadang ada yang sound-nya nggak bagus. Jadi gue pakai emang yang untuk sementara sebelum gue nge-DJ gitu. Setelah selesai nge-DJ gue keluar, gue masih di klub itu juga gue pakai gitu. Dan satu sih sebenarnya ini sih. Nah, dulu sih gue hampir pakai topi ini dari 10 tahun yang lalu. Ada yang pernah bilang waktu itu gue mau beli topi Winky gitu. Sampai gue nyadar maksudnya topi Winky apa ya? Ya ini.